Itu kaidah itu bisa diterapkan kalau kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ungduruma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan kamu melihat siapa yang mengatakan. Nah, ini bagi orang yang bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Tapi ketika orang tidak mampu menilai, ya dia harus melihat siapa yang ngomong. Ya. Kalau dia pakai kaidah tadi sementara dia enggak punya pegangan untuk menilai yang benar dan yang salah, akhirnya wong dia posisi sedang mencari ilmu, ya kan? Mencari ilmu itu kan siap dimasuki. Oh, ternyata kelihatannya benar. Ternyata salah karena dia enggak bisa menilai. Contoh, ya, contoh yang kisahnya Abu Hurairah dapat apa ajaran ayat kursi itu untuk membaca ayat kursi, ya kan, dari setan, ya, jin yang menjelma manusia itu. Nah, di sini terkait dengan itu kita lihat bagaimana sikap Abu Hurairah dan sikap Nabi. Abu Hurairah sebagai orang yang diajari. Siapa yang mengajari? Setan, ya kan? Yang diajar kenapa? Ayat Quran. Tapi yang ngomong setan ini. Abu Hurairah enggak langsung terima karena yang ngomong setan ini. Dicek dulu kepada Nabi. Apa betul Nabi? Ya, Nabi yang tahu. Nabi sebagai orang yang tahu mana yang benar yang salah. Benar. Berarti ketika itu boleh diambil. Karena sudah ada cap benernya, stempel benernya ini sudah ada. Ya, tapi ketika belum ada, Abu Hurairah enggak berani ngambil. Enggak ungdur maqala, tidak. Ya. Dia tetap melihat siapa yang mengucapkan setan, enggak bisa saya terima walaupun ayat kursi yang diajarkan.